شكرا بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian rahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab atau dari buku Prinsip Dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, ya, atau sahihah, yang disusun oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullah Ta'ala. Kita masih dalam pembahasan dengan subtema yaitu karakteristik agama Islam, ya. Kalau kita mengetahui karakter, maka kita akan berinteraksi, ya, dengannya dengan sebaik-baiknya. Tak kenal maka tak sayang. Mari kita kenali agama Islam ini, ya. Oleh karena itu dalam kitab Al-Usul Thalathah disebutkan, ya, i'lam rahimakallah yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islam bil adillah wal amalu bih wa da'watu ilaihi wa sabru ala al-adzab. Ya, ketahuilah, semoga Allah berikan rahmat padamu, kita wajib mempelajari empat perkara. Pertama, ilmu. Ilmu tentang apa? Mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam dengan dalilnya. Nah, sekarang kita mengenal karakteristik agama Islam, ya. Poin 1, 2, 3, 4, 5 sudah masuk ke dalam poin yang ke-6, kepada halaman 36 dari buku ini. Yang bawa bukunya bisa dibuka. Dalam agama Islam, yang nomor 6, poin ke-6, dalam agama Islam terdapat penyelesaian bagi segala problematika. Ajaran yang mencakup segala hukum bagi segala peristiwa yang tidak terbatas. Ya. Jadi dalam Islam ini, ya, Al-Qur'an dan Sunnah membahas perkara terkadang yang bersifat mujmal, global. Maka juga ada yang mufassal, yang terperinci. Tidak ada yang luput dari pembahasannya. Apa sebagai bukti, sebagai dalil selalu diangkat oleh para ulama? Satu, surat Maryam ayat 64. Wa ma kana rabbuka nasiya. Ya, surat Maryam ayat 64, ya. Wa ma kana rabbuka nasiya. Bahwa Rabbmu tidak lupa. Nah, ini. Wa ma kana rabbuka nasiya. Ya. Sampai para ulama juga membawa kaidah. Apa itu? Ta'khirul bayan 'inda waqtil hajah la yujuz. Mengakhiri keterangan, mengakhiri penjelasan ketika diperlukan tidak boleh. Berarti apa? Harus ada keterangan, dan pasti ada keterangan. Dan keterangannya itu terkadang bersifat mujmal, bersifat global. Siapa yang memperinci? Ya, hadis-hadis yang lain atau ayat yang lain. Ya. Siapa yang menjelaskan? Tentu ahlinya, yaitu para ulama. Apapun, ya, problematika apapun, segala problematika umat, urusan dunia apa, urusan akhirat, hukum apa, hukumnya dijelaskan. Tinggal apa persoalannya? Silakan. Nah, nanti ada yang bersifat global, ada yang bersifat mufassal, terperinci. Demikian, ya. Karena syariat dan dasar, ya, dalam agama Islam dapat penyelesaian bagi segala problematika. Karena agama Islam sempurna, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Udah terkenal. Sampai sebagian orang kalau mendengar ayat ini ya agak gerah. Masa dihantam dengan satu ayat itu saja? Udah sempurna. Ya, masa kita Yahudi aja saja ketika mendengar ayat itu mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seandainya ayat itu turun pada kami, kami jadikan sebagai hari raya. Karena begitu pahamnya tentang sempurnanya agama ini dengan ayat tersebut, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini ya aku sempurnakan untukmu agamamu. Sampai Imam Malik mengatakan kalau pada hari itu bukan agama, maka pada hari ini juga bukan tidak termasuk bagian dari agama. Ini para jemaah sekalian rahmati Allah. Ya. Maka kita harus yakin bahwa agama Islam bisa menjawab semua tantangan. Ada yang bersifat global, ada yang terperinci. Contoh, Ustaz, ada enggak bikin polisi tidur? Ada enggak bikin cermin? Ada enggak bikin CCTV dalam hukum Islam? Kenapa tidak ada? Apa dalilnya? La darar wa la dirar. Itu dalil sekaligus sebagai kaidah. Nah di sini ya, jadi kaidah itu ada yang dibangun di atas dalil, persis dengan dalilnya, ada yang semakna, ada yang berdasarkan yaitu istinbat, kias. Nah yang sesuai dengan kaidah seperti la darar wa dirar, di sini sudah dalilnya. Ya, nah, ini apa? Tidak boleh yang berbahaya. Nah, kemudian para ulama menurunkan kaidah yang bersifat di bawahnya, yaitu apa? Ad-darar yuzal. Ad-darar yuzal biqadril imkan. Segala yang berbahaya harus diangkat. Nah ini. Nah, maka kita melihat bahaya apakah terjadi atau potensi. Kalau ngebut, benjut, berarti potensi itu. Ngebut, benjut, kan itu. Daripada benjut, bikin polisi tidur. Nah, polisi tidur harus sesuai dengan kondisinya. Tidak boleh menimbulkan bahaya yang lebih. Karena tujuannya untuk menghindari bahaya. Terjawab. Mana dalil polisi tidur? Mana dalil CCTV? Mana dalil cermin? Mana dalil ini? Mana ini? Ada yang bersifat global, ada yang bersifat terperinci. Ya, masalah zakat terperinci, zakat harta, zakat hewan, zakat tijarah terperinci. Perjamasan. Nah, oleh karena itu beliau katakan di sini dalam agama Islam terdapat penyelesaian bagi segala problematika. Ya, karena Nabi itu dikenal dengan istilah apa? Jawamiul Kalim. Beliau bersabda, ya, innama bu'istu bi jawami'il kalim. Aku diutus dengan apa? Jawami'il kalim. Apa jawami'il kalim? Kata-kata yang singkat tapi maknanya sangat padat. Ini para jemaah rahmatullah. Ah, yang berikan adalah para ulama. Ya, segala yang berbahaya tidak boleh. Rokok berbahaya, mana dalilnya Ustaz? Ya, la darar wala diror. La darar wala diror. Apa doror yang berbahaya? Diror, ulama ada mengatakan membalas bahaya dengan bahaya. Ada mengatakan memulai dengan bahaya. Itu sudah berbahaya. Berarti apa? Semua yang bersifat doror, bahaya, membahayakan, itu tidak boleh. Pertanyaannya, apakah rokok membahayakan? Yang mengatakan rokok berbahaya siapa? Siapa? Ya rokoknya sendiri ngomong saya itu berbahaya. Ya, merokok membahayakan. Ya, ngomong sendiri dia. Itu. Ya. Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Ya kalau berbahaya tidak boleh. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan dengan tangan kalian sendiri. Allah juga berfirman, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Nabi bersabda, la darar wa la dirar. Maka menjawab dengan satu hadis ini saja yang jadi kaidah, ya, al-qawaid al-fiqhiyah al-kubro, kaidah fikih besar, ada lima al-umur bimaqasidiha. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Ya. Al-yakin la yazilu bisyak. Al-adam muhakkamah. Ini semua adalah apa? Kaidah-kaidah fikih. Nah, ini dijawab semua problematika para jemaah apapun. Ya. Karena syariat dan dasar-dasar ajarannya mencakup segala hukum bagi segala peristiwa yang tidak terbatas. Bahkan dalam hadis ya disebutkan, yaitu hadis diantaranya yang pertama hadis Salman Al-Farisi, ya. Hadis Salman Al-Farisi yang berbunyi, ya, kata Salman, qala lana al-musyrikuna inni ara sahibakum yu'allimukum hatta yu'allimakumul khira'ah. Faqala ajal innahu nahana an yastanjia haduna biyaminih wa istaghbilal qiblata wa nahanir rawsi wal idami wa qala la yastanjadukum biduni thalathi ahjarin. Rawah Muslim dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, orang-orang musyrik berkata kepada kami dengan perkataan, aku lihat sahibmu, yaitu Nabi Muhammad SAW, dalam berdasar yang lain, qad allamakum nabiyyukum, nabi kalian mengajarkan segala sesuatu, kullasyai', ya, mengajarkan kalian sampai mengajarkan masalah qiraah. Qiraah itu istinja, ya. Dalam hal yang lain, qad allamakum nabiyyukum kullasyai'in hatta al-qiraah, nabi kalian ini sudah mengajarkan kalian segala sesuatu sampai al-qiraah. Apa al-qiraah itu? Ikhwah itu adalah kiasan dari, yaitu residu manusia, ya, alias kotoran, ya, istinja, cara beristinja diajarkan, ya. Kata beliau, betul, kami dilarang menghadap kiblat, kemudian kami dilarang, ya, untuk istinja dengan tangan kanan, kemudian juga dilarang untuk beristinja dengan ar-raus. Ar-raus itu adalah kotoran hewan atau dengan tulang, ya, atau kurang dari 3 kali. Ini maksudnya, ini sebagai contoh bahwa sampai sekecil itu, apalagi urusan darah manusia, demikian, ya, urusan istri suami istri, hatta urusan hubungan intim suami istri dibahas, ya, ini urusan problem keluarga, problem umat, apapun dibahas para jemaah. Tinggal silakan datangkan satu kasus yang tidak bisa dijawab oleh Islam, coba sampaikan satu kasus saja, satu persoalan, antum pikirkan sehari semalam apa saja, kira ini ada jawabannya tidak. Nah, kalau tidak ada jawaban secara rinci, ada jawaban secara global, ya. Kemudian yang ketujuh, syariat Islam adalah syariat yang paling bijak dalam mengatur semua bangsa, ya. Ya, paling tepat dalam memberikan solusi dari setiap masalah, memperhatikan kemaslahatan dan sangat memperhatikan hak-hak manusia, ya, untuk mengatur semua urusan bangsa, ya. Coba antum lihat, ya. Allah berfirman bahwa kita diciptakan, ya, berkabilah-kabilah untuk apa? Ya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini tidak hanya untuk orang beriman. Dipanggil orang semua manusia, ya, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kami ciptakan kalian laki dan perempuan untuk apa? Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, ya, waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian itu syu'ub, sya'ab, ya, masyarakat-masyarakat, wa qabaila, dan kabilah-kabilah. Berarti di sini apa? Masyarakat dunia semua ini mengatur. Tujuannya apa? Lita'arofu, agar kalian saling mengenal. Ya. Sehingga tidak ada masalah para jemaah kerjasama dengan orang di luar Islam. Dalam masalah bisnis, Nabi pernah punya hutang sama Yahudi. Ya. Sehingga sebagian kaum muslimin, ayo boikot produk ini, begitu. Padahal ketika memboikot pakai speaker, pakai apa, pakai produk mereka. Ya. Ada seorang syekh bercerita minum Pepsi Cola. Ini buatan Amerika. Kamu kesini dari mana? Dari jauh. Pakai mobil apa? Kalau saya salah dengar, ya pakai mobil merek tertentu. Itu siapa yang bikin? Mobil yang kamu tumpang ini siapa yang bikin? Ya itu. Ya, ya udah bisa logik. Secara logiknya udah nggak bisa masuk kalau ternyata mau ta'aruf itu mengenal bukan hanya sekedar mengenal. Kerjasama selama batasan lakum dinukum wali ya, ini tidak ada masalah ya. Nah, maka di sini dikatakan mengatur semua bangsa, bijak dalam mengatur semua bangsa ya, tepat dalam memberikan solusi dari setiap masalah. Tinggal apa, coba masalahnya apa, kasusnya apa, balikkan kepada Quran Sunnah dengan pemahaman salafus soleh yang dibimbing dan di arahkan ya oleh para ulama. Jadi salah kalau dakwah salaf tidak mau ulama. Bagaimana tidak mau pada ulama? Buku-buku yang kita baca adalah para ulama. Kitab-kitab kita baca kita para ulama. Enggak ada begian. Ya, bahkan Al-Imam Ahmad mengatakan, "Laula Syafi'i ma fahimna fiqh al-hadis." Kalau bukan karena Imam Syafi'i, kita tidak paham fikih hadis. Ya, kenapa? Karena Imam Syafi'i sudah membangun bagaimana cara memahami Al-Quran dan Sunnah dengan apa? Dengan kitab beliau yang beliau susun Ar-Risalah, ya, yang berisi dan dijadikan oleh para ulama sebagai kitab yang pertama kali yang menyendiri atau disusun secara mustaqil sendiri, ya, khusus untuk masalah usul fikih. Disebutkan di situ bagaimana hadis sebagai Quran dan hadis sebagai sumber. Ini para ulama menjelaskan sehingga dipakai untuk memahami urusan-urusan apapun, ibadah, akidah, muamalah, sumuh, akhlak, semuanya sempurna. Dijawab. Ya. Memperhatikan masalah. Pasti tidak ada perintah kecuali pasti mengandung masalah. Tidak ada larangan kecuali pasti mengandung, yaitu kemudorotan yang berbahaya. Tidak ada, coba antum sebutkan yang dilarang oleh agama. Ya. Dan agama masuk akal. Cuma terkadang akal yang belum sampai untuk bisa memahami. Jangan menuduh dalil Quran atau Sunnah, tapi tuduhlah akal kita, ya. Memperhatikan hak-hak manusia, ya. Sampai menyingkirkan gangguan dari jalan. Nabi bersabda, "Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah, afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imanatun ada'anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman." Rawah Muslim. Iman ada 60 atau 70 cabang. Paling utama kalimat tauhid la ilaha illallah, paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Coba ya, wa adnaha, itu paling rendah para jemaah. Sementara banyak orang yang tidak peduli dengan jalan. Parkir mobil di jalan, jalan rusak dibiarkan. Ya, bahkan kalau perlu tebar paku di jalan. Sampai ada yang begitu. Sementara Islam mengatakan menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk bagian paling rendah. Wa adnaha imatatul adza'anit thoriq. Nah ini kalau dikembangkan berarti apa? Kita harus membuat jalan itu aman, nyaman. Bagaimana aman, nyaman? Ya definisinya disesuaikan dengan kondisi uruf yang ada. Kalau jalan nyaman begini, kemampuan yang ada, itu semua bisa terukur. Ya, dari mafhum wal faqoh, pemahaman yang sesuai dan pemahaman yang terbalik mafhum mukhalafah. Begitulah dijawab semua tantangan. Ya. Misalkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut falyakul khairan. Di sini nakirah fi siyaqil itsbat, berkata yang baik. Ya, kalau nakirah fi itsbat adalah mutlak. Kalau mutlak apa baik? Ya pokoknya baik. Pertama baik menurut Quran, yang kedua baik menurut uruf. Misalkan baik menurut agama apa? Jelas. Sampai dibagi al-khair lidatih, al-khair liqairih, kata Syekh Utsaimin. Apa lidatih? Baca Quran baik secara zatnya, zikir, sholat baik secara zatnya. Liqairih, ngomong yang bisa membuat mungkin hangatnya suasana, bicaranya biasa, tapi masuk baik ketika ada tujuan. Liqairih, tujuan lain, tujuan untuk makan. Ada lima orang saling lihat, ya, yang satu agak melotot sedikit, yang satu agak melengkos, diam saja semua padahal kumpul. Terus ada orang satu, gimana, bagaimana kabar antum, bagaimana, supaya menghangatkan suasana. Itu termasuk falyakul khairan. Jadi coba apa yang tidak dijawab, ya, dijaga hak-hak orang. Kullul muslim wal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Orang muslim, orang Islam satu dan lainnya haram darah, harta dan kehormatannya. Loh kalau bukan orang Islam, ini juga tidak boleh, tidak sembarangan juga. Tidak boleh harta diambil sembarangan. Ya, dijawab. Hak-hak manusia dijaga. Para jemaah rahmati Allah. Ya. Nabi bersabda, la yahillu maruh la yahillu malu ri'in illa amti bi nafsih. Tidak halal harta seorang hingga dengan kerelaan. Itu sejaga semua dengan kerelaan. Jadi hak-hak manusia dijaga. Tidak boleh kita sembarangan. Agama Islam menjawab, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yukrim jaruhu. Barang siapa beriman pada Allah dan akhir, muliakan tetangganya. Ulama tetangga ada tiga, muslim, hubungan darah, maka dia punya hak muslim. Kalau muslim kan bersin, ada doa dijawab, ya, punya hubungan darah, hak-hak sebagai hubungan darah, dan hak tetangga. Kadang dia muslim tidak ada hubungan darah, ya, berarti punya muslim dan tetangga. Bukan muslim tidak ada hubungan darah, punya hak tetangga. Sampai Nabi bersabda, wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min. Qul manhum ya Rasulullah, qala alladhi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ya, maknanya tidak sempurna imannya. Siapa ya Rasul? Tetangga yang tidak aman dari gangguannya. Di sini umum, ya, ya, jaruhu. Kalau dalam bahasa Arab, di sini mutuf-mutuf ilaih, ya. Nah, mutuf-mutuf ilaih itu ya, termasuk dari siwa min siyaqil umum. Maksudnya apa? Ya, bagi tetangga itu Islam, maupun tidak Islam. Oh, Pak, kenapa Pak mau bakar sampah Pak? Bagi bakar ban ke sebelah lo ke tetangga Pak. Enggak apa-apa, itu bukan orang Islam kok, biar mati sekalian. Tidak bisa. Tidak ada dalam agama Islam seperti itu. Benar, itu hak para jemaah hati Allah. Nah, di sini terkadang ada yang bias sehingga masuk ke dalam kategori al-ifrat wa tafrit, berlebihan dan meremehkan. Ya, yang berlebihan pokoknya bukan Islam. Yang meremehkan wah semua, sampai acara keagamannya ikut, tentu tidak dibenarkan demi hak-hak manusia, hak asasi manusia. Tidak bisa. Ya, lakum dinukum waliyadin. Kami urusan kemanusiaan. Lapar, kasih makan. Ya. Perlu bantuan dibantu. Tetangga dihormati, tidak boleh diganggu. Coba apa yang tidak diselesaikan oleh agama ini? Para jemaah rahmati Allah. Ya. Oleh sebab itu mari kita kenali dengan baik. Jangan dipahami secara parsial, hanya sebagian. Karena agama Islam itu semuanya, ya aqidah, ya ibadah, ya muamalah, ya suluk, ya akhlak. al-yawma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatasy syaithan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam kaffah secara seluruhan. Masuk secara seluruhan, masuk dulu, diakui masuk dulu. Adapun mau duduk di kursinya, mau masuk kamarnya, mau masuk toiletnya, nah itu tergantung keperluan dan kemampuan. Ya, antum baru masuk rumah harus duduk, ya sudah, harus sholat, ya sholat yang wajib. Sunnahnya misalkan dianjurkan kakinya selonjor, enggak, saya mau enggak selonjor, enggak apa-apa, tapi duduk wajib misalkan. Sholat wajib, sholat sunnah enggak wajib. Nah ini, tapi harus terima, ini wajib, ini sunnah. Terima masuk, ya, jangan parsial saja, jangan hanya urusan sedekah saja, urusan ekonomi saja, jangan bicara itu akan memperkeruh kondisi dan keadaan umat, akan membuat pecah belah umat. Apa? Jangan bicara syirik. Justru Allah ciptakan bumi, manusia dan jin agar mentauhidkan Allah Ta'ala. Justru orang yang punya bumi, dunia dan isinya, dan dia divonis neraka dengan adab yang paling ringan, kalau mau ditanya mau gak ditebus, mau dia. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala li ahwani ahli nari adaban yawmal qiyamah law kana lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha, yaqulu na'am, yaqulu aradtu minka ahwan min hada wa anta fi subi adam wa asibuhu yaqul alla tusrika bi fa abaita illa syirka. Rawahu Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan adabnya, apa firman Allah? Hei penghuni neraka, kalau kamu ini ya punya dunia dan isinya, apakah kamu mau menebus adab yang paling ringan dengan dunia dan isinya? Apa kata dia? Iya ya Allah. Ya, iya ya Allah. Apa kata Allah? Padahal aku minta kepadamu lebih ringan daripada itu. Yaitu apa? Jangan syirik. Jangan menyekutukan Allah ketika itu engkau berada di sulbinya anak Adam. Alastu birabbikum qawlu bala syahidna. Sudah bersaksi. Tapi kamu tidak mau kecuali memiliki kesyirikan. Nah sekarang hanya untuk dolar. Ya, yang sedikit. Kemudian kesyirikan yang tadinya tidak ada dihidupkan kembalian. Demi apa? Demi menghidupkan pariwisata. Hati-hati yang punya wewenang di situ. Tanya nanti sama Allah Ta'ala. Orang-orang yang punya dunia di sini saja tidak mikir panjang, tapi sudah terlambat kan begitu. Mau nembus kok, mau ditebus. Dan yang bersangkutan adabnya paling ringan. Ini para jamaah rahmati Allah. Jangan dibahas itu, nanti bisa menimbulkan ini dan itu. Jangan bicara bid'ah. Asalkan berada dalam koridor ilmu, maka harus disampaikan kepada umat. Kasihan umat, jangan dibiarkan dalam kekeliruan, jangan dibiarkan dalam kesalahan. Kalau sayang kepada umat, sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, tetap dengan cara yang santun, dengan cara yang hikmah, dengan ilmu. Nah ini, ya, sehingga apa, masyarakat tahu bahwa Islam itu ternyata menjelaskan segalanya dan bermanfaat. Datangkan satu kasus yang tidak dijelaskan dalam agama Islam, coba datangkan satu contoh kasus, ya. Selanjutnya adalah yang ke-8, Islam adalah agama yang fleksibel. Ya, cocok untuk semua tempat, zaman, bangsa dan berbagai macam situasi. Dan itu sudah terjadi di masa sahabat. Ya. Sampai ada ulama dari Spanyol, ya. Kalau sekarang ya pemain sepak bola yang terkenal. Ya. Belum apa yang dari Spanyol. Ya. David Beckham dan lain sebagainya. Kalau dulu coba lihat siapa itu, ya, Imam Al-Qurtubi. Binamaan Al-Qurtubi dari Qurtubah. Apa Qurtubah sekarang? Cordoba. Cordoba. Ya. Imam ulama tafsir Ibnu Rusdi dari Qurtubah, Cordoba, Spanyol. Sekarang jadi apa sih? Ini para jemaah. Ya. Nah, makanya ayo kita kenalkan Islam ini dengan apa? Bagaimana Islam, bahwa Islam bisa menjawab semua tantangan zaman. Tantangan zaman. Oh, dulu orang ribut dengan masalah pendidikan. Karena pendidikan ini kan termasuk salah satu atau bahkan merupakan perkara penting dalam pembentukan jiwa manusia. Ya. Sehingga dulu kita masih kecil, yang jadi patokan adalah IQ, intellectual question. Bagaimana ukuran intelektual, ya, sampai ada istilah, wah, IQ-nya IQ bengkok. Ternyata setelah sekian lama orang menyadari bahwa IQ tidak bukan satu-satunya. Barangkali, ya, kalau kita yang generasi saya sudah pegang banyak tampuk kekuasaan, ya, udah umurnya di atas 45, 50 tahun, ya, ternyata apa? Yang IQ-nya cemerlang, jiwanya yang merotoli, imannya yang tidak ada. Akhirnya apa? EQ, emotional question. Bingung lagi, ESQ, emotional spiritual question. Akhirnya apa? Sekarang ini sudah sibuk para pemerhati pendidikan apa? Pendidikan berkarakter. Karakter itu apa sih? Akhlak. Oh, sudah 1500 tahun yang lalu agama Islam membahas, sampai sekarang buka semuanya. Coba kita buka semuanya. Semua ada. Sampai menyingkirkan gangguan dari jalan pun dibahas, sampai cara beristinja dibahas, sampai dengan tetangga semua dibahas. Nah, sekarang sudah istilah pendidikan berkarakter. Jadi bingung kalau memang memeras otaknya. Namun kalau mau silahkan buka Al-Quran, buka Sunnah, bagaimana pemahaman salafus soleh, maka semuanya akan terjawab. Ya, terjawab. Semua tempat, semua zaman. Coba lihat sekarang, ya, dengan adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, seakan tidak kenal senior dan junior. Betapa tidak sopannya dengan alasan kebebasan berbicara seorang junior pada senior dari sisi umur. Pernah ada itu ditampilkan di mana-mana. Ya, sementara Islam mengatakan laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa ya'tif saghirana wa ya'rif li 'alimina haqqahu. Tidak termasuk golongan kami orang tidak memuliakan orang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengerti hak-hak orang alimnya. Dibahas. Nuhun sewu dibahas. Ya, nuhun minta uang 1000. Untuk akhlak apa? Wa'mur bil 'urfi, suruh dengan uruf. Selama uruf tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Bukan berarti kemudian sungkeman sampai sujud, ya, menghormati orang tua. Tetap menghormati orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat boleh. Nabi bersabda, ya, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh menyuruh orang sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suami. Betapa besarnya hak suami. Tapi tidak boleh. Al-inhina begini saja tidak boleh. Nabi yang mengatakan, oh, ada yang ini, waduh yang, waduh ngeri deh. Ya, seorang perempuan dikira ini ngajari tidak sopan. Siapa yang mengatakan itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ujiannya apa? Kalau adat istiadat, ya, bertentangan dengan syariat, ya, kita tidak melakukannya. Saya yakin kok kalau diberikan contoh ekstrim mau, tapi kalau contohnya masih samar-samar itu yang barangkali susah. Contoh antum pakai belangkon sholat boleh tidak? Nggak boleh. Tapi kalau istri antum pakai kemben, ya manten pakai kemben, istri suaminya belum lihat punggungnya sudah sekampung sudah lihat semuanya, cium pipi suaminya belum cium sudah sekampung sudah cium pipi semuanya, pasti dia tidak terima kan begitu, ya sehingga apa dari ayat wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, perintah dengan uruf. Apa uruf itu? Ulama kadang membedakan antara adat dan uruf, ya. Tapi ada juga yang menyamakan, katalah itu sama lah, beda tipis. Apa itu? Sesuatu alladhi istaqarra wastansyara ya fi muddatin tawilatin. Sesuatu yang sudah menyebar dan mengakar dalam waktu yang panjang. Itu uruf, adat. Sehingga ada kaidah fikih, al-adatu muhakkamah. Ada sebagai hukum, kapan? Harus muqayyad malam tu khalif asy-syar'a, selama tidak menyelisihi dan bertentang dengan syariat. Ya contoh tadi, pakai belangkon, monggo. Panjenengan damel belangkon boten napa-napa. Tapi ya kalau istri tiang istri damel kemben nggih boten boten angsal, tidak boleh. Ya, menurut apa? Agama. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak yang sadar. Sudah banyak yang sadar, alhamdulillah. Dulu istri-istri banyak enggak pakai jilbab. Sekarang masyaallah, alhamdulillah, dakwah diangkat. Dulu orang enggak pakai jenggot bahkan marah, jenggot itu apa? Teroris. Sekarang yang ngomong gitu jenggotan. Oh iya, ternyata Nabi jenggotan. Ya. Coba lihat, perhatikan itu. Ya. Kenapa? Ya karena dakwah ini diangkat terus, terus diingatkan, diangkat. Yang tadi sempat terlelap dalam tidur panjang, dibangunkan. Banyak umat yang bangun. Ya, namun terkadang yaitu tadi ujiannya ada yang tidak mau, tidak cocok, tidak setuju. Ya, itu ujiannya. Tapi alhamdulillah, dulu saya benci dakwah ini Pak Ustaz, karena membela, karena tidak paham. Ya, karena tidak paham. Ayo kita bawa ya dengan dakwah bilhal tentang indahnya agama Islam ini. Ada orang membilang ya, walillahil masalul a'la. Allah memiliki pemisah lebih tinggi. Makanya dalam agama para ulama mengatakan yang boleh kias untuk Allah namanya kiasul aula. Tukang mobil ya yang merek A, dia tahu tentang bagaimana menservis dan kemaslahan untuk mobil. Kalau itu kita akui mimbabil aula, apalagi Allah Ta'ala tentu ya lebih utama. Allah Maha tahu dengan hajat manusia, mana yang baik, mana yang buruk. Allah Ta'ala Maha tahu para jemaah. Ya, tidak ada perintah, pasti ada kebaikan. Tidak ada larangan, pasti ada yang madarat bahayanya. Orang sekarang menyerukan kehidupan yang bebas. Lihat bagaimana banyak anak-anak yang tidak punya bapak. Banyak ya bayi-bayi yang digugurkan. Bahkan banyak perempuan-perempuan baru kenal di media sosial berhubungan dibunuh. Itu semua kenapa? Karena melanggar syariat Islam atas nama kebebasan. Seakan tidak malu diumumkan, diangkat, dibela. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya. Maka kalau kita mau selamat kembali kepada agama, agama Islam, apa dijawab semua? Ya. Oleh karena itu kata beliau, dunia tidak akan menjadi baik melainkan dengan agama Islam. Oleh karenanya semakin modern zaman dan semakin majunya bangsa, selalu muncul bukti baru yang menunjukkan keabsahan Islam dan ketinggian nilainya. Ya, Islam menjawab semuanya. Arjam rahmati Allah. Ya. Namun dalam masalah ilmu modern ini harus di berikan catatan bahwa kebenaran Islam sifatnya mutlak, kebenaran ilmu pengetahuan sifatnya nisbi. Apa yang ditemukan dalam waktu 10 tahun yang lalu, apalagi 100 tahun untuk ilmu kedokteran misalnya, berbeda teori pada hari ini. Teori Newton sudah dibantah, padahal sudah menghasilkan aplikasi kehidupan yang banyak, tapi dibantah ya dengan variabel-variabel berikutnya. Ya itulah ilmu manusia yang sekarang juga barangkali Harun Yahya ya yang terkenal terbawa ayat. Ya, apakah ketika teorinya dibantah, apakah ayat yang salah? Tentu tidak. Teorinya harus diperhatikan. Ya, maka disinilah harus kita juga harus waspada. Ya, waspada. Ini jelasan juga Syekh Muhammad bin Sulaiman dalam Kitabul Ilmi. Ya, demikian para jemaah rahmat Allah. Terakhir yang ke-9, Islam adalah agama cinta, kebersamaan, persahabatan, kasih sayang sesama kaum mukminin, dan juga menghargai orang di luar Islam. Ya, karena orang kafir itu macam-macam. Ada kafir dini, ada kafir yaitu mustakmin, ada kafir mu'ahad. Kafir dini berada dalam kekuasaan kaum muslimin, mu'ahad perjanjian damai. Ya, mustakmin minta keamanan, suaka politik. Adapun yang dimusuhi memang kafir harbi, yaitu kafir yang memerangi secara fisik kaum muslimin. Sehingga kita bertetangga bukan orang Islam. Tadi sudah kita bahas hadis ulama menjelaskan bagaimana definisi al-jar tetangga. Ya. Nah, terutama antara kaum mukminin harus dibangun rasa cinta, kebersamaan, persahabatan, kasih sayang. Innamal mu'minuna ikhwatun fasluhu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Orang beriman itu bersaudara. Innama di sini ada tul hasr. Sesungguhnya ya, hanyalah orang beriman bersaudara. Maka apa? Damaikan, islah baina akhawaykum. Ya, dan takut kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Oleh karena itu apa? Nasihat itu penting bagi kaum muslimin. Adinun nasihat, agama nasihat. Ya. Kalau kita menghargai persaudaraan, memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Lebih-lebih nasihat terkait dengan masalah tauhid dan syirik, antara sunnah dan bid'ah, maksiat, ketaatan dan maksiat. Barangkali sampai di sini dulu. Ya, insyaallah poin 9 ini masih kita akan lanjutkan insyaallah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Demikian. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan di pertemuan kita, dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya untuk Anda yang ingin bertanya dalam rangka memperdalam materi seputar pembahasan ini, kami berikan kesempatan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Pak Leono di Medan. Silakan, apa pertanyaannya? Ustaz, saya mau nanya firman Allah yang Ustaz bacakan tadi, Ustaz. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa akmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sudah sempurna. Kemudian Allah berfirman lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, Ustaz, apakah jin itu sama ibadahnya sama manusia, Ustaz? Iya. Ya itu aja, Ustaz. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya. Pertanyaannya adalah tadi ya, bahwa pertama al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan yang kedua wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya. Perhatikan pertanyaannya, apakah ibadahnya jin dan manusia itu sama? Ya. Lihat surat Al-Ahqaf ayat 29. Kepada apa bertanya, ya. Allah berfirman, wa idh sarafna ilaika nafarun minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Surat Al-Ahqaf ayat 29. Ya, ketika kami palingkan kepada engkau, yaitu kami arahkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa? Nafaru minal jinni, sekelompok jin, ya. Yastami'una al-Qur'an, istima. Istami itu istima, itu mendengar dengan khusyuk Qur'an. Falamma hadaruhu, ketika mereka menghadiri Nabi membaca Al-Qur'an, qalu ansitu. Mereka mengatakan, dengar, diam-diam, dengerin. Nah, falamma qudiya, setelah selesai, wallau ila qaumihim, mereka pergi ke kaum mereka. Jadi apa? Mundiri, memberikan peringatan. Ya, jin yang beriman. Pernah Nabi suatu saat, ya, bersama Abdul bin Mas'ud, di malam hari, Abdul bin Mas'ud kehilangan beliau. Ya, ternyata di situ ada bekas-bekas kayu bakar. Siapa ini? Ya, tadi malam beliau bersama jin, ya, untuk menyampaikan apa? Dakwah beliau. Berarti apa? Ya, sama. Ada jin yang beriman, ada yang tidak beriman. Ya, berarti apa jawabannya? Adalah ibadahnya sama, para jamaah rahmati Allah, tidak ada bedanya. Ya, bahkan tadi ada yang jadi dai, mundirin, berikan peringatan. Ya, surat Al-Ahqaf ayat berapa tadi? 29. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Ketika kami palingkan, itu kami arahkan, kami ini kepada kamu wahai Muhammad, kata Allah, sekelompok jin, mereka itu istimak mendengarkan Quran. Lalu mereka ketika menghadiri mendengarkan Quran mengatakan kepada kami, diam, ansitu, diam. Setelah selesai, falamma qudiya, selesai, wallau ila qaumihim mundzirin. Mereka kembali kepada kaumnya, memberikan mundzir, anzara, yundiru, ya, al-indzar, memberikan peringatan. Peringatan apa? Ya, diajarkan Nabi. Nabi mengajarkan apa? Menegakkan tauhid, menegakkan syirik, ibadah dengan sunnah, dengan bid'ah. Ya, demikian. Ya. Allahu a'lam bissawab. Ya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Masih kami berikan kesempatan, silakan via telepon kami angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa, di mana? Begini, Ustaz. Saya Pak Herman dari Sulawesi Selatan. Silakan, Bapak. Dua hari yang lalu, Ustaz, ada salah satu saudara saya meninggal anaknya. Yang satunya itu meninggal anaknya dalam perut. Terus yang satunya lagi meninggal setelah satu hari dilahirkan. Oke, pertanyaannya, Pak. Anaknya laki-laki dua, kedua-duanya anaknya laki-laki. Pertanyaan saya, Pak, apakah itu anak tetap dihakikatkan? Dan berapa itu kambingnya? Karena yang saya pahami, kalau anak laki-laki itu dua, sementara ada salah satu iparnya mengatakan cukup satu. Yang mana, apakah kalau cuma satu itu, apakah termasuk sah hakikatnya itu? Baik, Pak. Dan bagaimana dengan harinya, Pak? Apakah sebelum 7 hari itu, kalau dihakikatkan, apakah termasuk itu sah? Sudah meninggalkan, Pak, semuanya? Sudah meninggal semuanya, ya, Pak. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Oh iya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan, Ustaz. Meninggal dalam kandungan apa sebelum 7 hari tadi meninggalnya? Yang satu meninggal dalam kandungan, kemudian yang satunya lagi sudah lahir baru sehari kemudian meninggal, Ustaz. Meninggal, iya, baik. Perhatikan hadis masalah akikoh. Nabi bersabda, kullu mauludin rohinatun bi akikotihi yudba'anu yawma sabi'ihi wa yuhlak wa yusamma. Setiap maulud, maulud itu apa? bayi yang dilahirkan. Ya, nama yang dilahirkan adalah lahir ya, dan hidup. Itu tergadaikan oleh atiqohnya. Ya, oleh karena itu hendaklah disembelihkan ya untuknya pada hari yang ke-7, diberi nama dan dicukur rambutnya. Dalam kasus tersebut, pertama dalam kandungan berarti belum lahir, tidak masuk. Yang kedua baru satu hari juga tidak masuk. Ya, seandainya mengambil pendapat yang wajib, ya. Namun hal ini kembali kepada kemampuan, ya. Maka di sini tidak ada syariat untuk mengakikahkan anak yang meninggal dalam kandungan atau juga yang masih berumur sehari. Demikian syariatnya ada apa? Setelah umur 7 hari, ya. Itu baru disembelihkan di hari yang ke-7, dikasih nama, begitu pula dicukur rambutnya. Oleh karena itu ketika anaknya lahir, jangan buru-buru dikasih nama dulu. Simpen dulu sesuai dengan dohir hadis ini, ya. Diberi nama pada hari yang ke-7. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Ya. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bogor. Ustadz, zaman sekarang ini pergaulan sangat mudah sekali, baik itu pergaulan secara langsung di dunia nyata maupun di medsos. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan atau dibenarkan dalam ajaran Islam bergaul dengan sembarangan orang hingga akhirnya tanpa disadari oleh orang tersebut terbawa arus? Silakan, Ustadz. Baik. Pertama, ya, terkait dengan masalah pergaulan itu tentu dibahas ya dalam agama Islam dengan cara yang detail ya, seperti Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu sangat tergantung dengan agama temannya, dengan akhlak temannya. Ya, teman dekat di sini. Maka perhatikan dengan siapa dia berkawan dekat. Tuh. Nabi juga bersabda, "Matsalu al-jalisi shalih wal jalisi su' ka hamilil miski wa nafikhil kir. Wa hamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajid rihan thayyibatan." Wa nafikhul kir imma an yuhriku thiyabak wa imma an tajida rihan khabisatan. Rawahu Muslim. Permisalan teman yang baik dan teman yang tidak baik seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, kalau kita berkawan dengannya, ada tiga kemungkinan. Entah engkau dapat hadiah dari dia. Yang kedua, atau engkau membelinya. Yang ketiga, atau engkau mendapatkan bau sedap minyak wangi. Dan semua baik, dapat hadiah atau beli atau dapat ya baunya. Adapun pandai besi, ada dua kemungkinan, kalau tidak bajumu terbakar atau mendapatkan bau yang tidak enak. Ya, ini perlu menjadi perhatian. Nah sekarang banyak kenal di medsos, apalagi laki perempuan, udah banyak kasus-kasus yang ada, hamil di luar nikah, bahkan digebuk, dipukulin, bahkan juga ada yang dibunuh dan dibuang sembarangan. Waliyahudzubillah. Kepada bapak ibu, tolong dan tolong, mari perhatikan anak-anak kita dengan ya setan gepengnya ini, dengan handphone. Ya, maka banyak yang menjadi korban. Sudah banyak sekali yang dikorban. Ya, suami istri bisa jadi korban karena apa? Chatting-chattingan bukan sama suaminya, chatting-chattingan bukan sama istrinya. Ya, sudah banyak terjadi para jemaah umat Allah. Oleh karena itu berhati-hatilah. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang terucap dari lisan ini kecuali dicatat Kalau orang berbicara sekarang mungkin 2-3 jam sudah terlupakan, tidak ingat. Tapi jari-jari jemari yang lentik ketika dia menekan tombol-tombol, ya, maka dia tidak terhapus dan terbaca dalam waktu yang lama. Ya, sehingga bisa dibaca lagi, diulang lagi, dibaca lagi. Artinya apa? Lebih parah lagi. Ya, lebih parah lagi. Demikian para jemaah rahmati Allah. Oleh karena itu, hati-hatilah, ya. Ya. Allah alamali. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Berikutnya kami bacakan dari pesan singkat dari penanya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah termasuk dalam hal kita zalim terhadap tubuh kita ketika kita merokok atau memakan makanan yang bisa menyebabkan kita sakit? Padahal di saat kita merokok atau makanan tersebut nikmat. Nah, bagaimana Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik. Pertama, merokok apakah itu mendzalimi karena menyakiti, padahal itu nikmat. Siapa bilang nikmat? Yang bilang berbahaya itu rokoknya. Ya. Wahai para kaum muslimin, ya. Yang bilang merokok berbahaya itu rokoknya. Kenapa kok tidak diberikan bahwa merokok adalah kenikmatan dibungkusnya? Merokok bisa membawa keberuntungan, tidak ada di situ. Justru merokok berbahaya, ya. Adapun nikmat semu yang berbahaya semua adalah hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Dan sudah itu diakui oleh para pakar kesehatan baik yang beragama Islam maupun tidak, disepakati oleh dunia, sudah ijma itu, ijma. Ya, kalau tidak mungkin diturus di rokoknya, sudah sepakat berbahaya. Coba dokter mana yang mengatakan tidak berbahaya, ya pasti akan dibantah oleh mereka yang berbahaya, ya mungkin kecuali sponsornya rokok. Demikian, jadi ya tetap tidak boleh, ya. La dharara wa la dirar, tidak boleh berbahaya. Ya. Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Mohon maaf karena terbatasnya waktu, Ustaz. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam fadhil, Ustaz. Baik, maaf sebelum diakhiri ada pertanyaan dari jemaah. Boleh satu, ya. Kasihan supaya dijawab, ya. Jika kita berhutang atau menghutangi, diikhlaskan lebih baik. Tapi satu sisi kita juga butuh. Ya, menghutangi saya pernah dengar seperti sedekah sebesar yang kita hutangkan. Bagaimana kita mengingatkan orang yang punya hutang terkadang malu menagihnya? Ya, ya. Betul. Kita ketika kita memberikan hutang, ya, itu juga sedekah. Bahkan ketika menangguhkan hutang setiap hari, itu dihitung sebagai sedekah, ya. Mensedekahkan lebih baik, ya. Wa antasadduqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Boleh, ya. Nah, tapi ketika ada orang yang mungkin sulit untuk membayarnya, ya, kemudian kita tangguhkan setiap harinya, itu adalah menjadi sedekah. Sebagaimana hadis Buraidah bin Hasyim al-Aslami yang diriwayatkan oleh Muhammad, Nabi bersabda, "Man andara mu'siran falahu bikulli yawmin mithlihi shadaqah." Barang siapa yang memberikan tangguh kepada orang mengalami kesulitan bayar hutang setiap harinya, ya, maka seperti sedekah, seperti semisal duit yang di atau harta yang diutangkan, ya. Demikian, ya, bahkan lahu bikul yawm sadaqah qabalan yahillad dain idha halad dain fa amdaru fa lahu bikul yawm mithlihi sadaqah. Jadi orang yang memiliki piutang, ya, kemudian dia ngasih tangguh setiap harinya itu dihitung sebagai sedekah. Lantas bagaimana kita butuh untuk ngingetin dia? Ya boleh, butuh harta kita, tidak masalah. Bahkan ada istilah dok, abok ya. Pernah dulu ada seorang sahabat narik bajunya orang, kamu belum bayar hutang. Nabi mengatakan apa? Sebenarnya kalau gitu dok, istilah dengan do'iyah, dok, letakkan hutangmu itu, maksudnya apa? 1 juta misalkan, udah gak apa-apa, bayar sekarang 700 ribu saja, 300 nya bebas, itu boleh ya, itu meringankan. Nah, tapi kalau orang itu mampu, tidak mau bayar, ya masuk kepada hadis, apa? Madlul ghani dhulmun, mampu bayar tidak bayar, masuk ke dhuliman. Demikian, semoga bermanfaat, kurang lebihnya semoga kita istiqomah, semoga berikan kesehatan, panjang umur, semoga diangkat semua penyakit, semoga selesai wabah ini, dan seandainya Allah memanggil kita, semoga dalam keadaan husnul khotimah. Jazakumullah khairan kepada semua ikhwah yang ada di studio, ada di masjid, dan semua yang pendengar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.